Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن لله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah azza wajal yang memudahkan kita untuk hadir di tempat ini melanjutkan pembahasan tentang bab yang ke-31 dalam kitab Lamdul Manthur. Bab yang ke-31 ini berkaitan tentang dhammul jidali wal munadharati wal khusumati fid din. Bab tentang tercelanya jidal wal munadharati debat wal khusumati permusuhan fid din dalam urusan agama. Yang dimaukan dengan ini adalah keterangan bahwasanya agama itu bukan untuk diperdebatkan. Tetapi agama itu adalah untuk diikuti dan diamalkan. Diterapkan sesuai yang datang kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah agama. Bukan untuk dipertentangkan, diperdebatkan, ya. Kemudian Anda menimbang-nimbang dengan timbangan-timbangan yang tidak syar'i. Misal kadangkala terjadi kaum muslimin dalam perdebatan. Seorang mengatakan, betul memang ayatnya seperti itu. Tapi kita timbang lagi dengan zaman ini, pas enggak. Ini perdebatan yang dalam rangka bukan mengikuti ayat, tetapi dalam rangka ayat supaya dipercocokkan dengan zaman sekarang ini. Ketika tidak cocok, ditolak. Kalaulah bisa dicocokkan sesuai dengan pemahaman mereka. Dan kondisi alam iklim yang ada, budaya yang ada. Yang ngawur. Akhirnya terjadi yang hak sebagai batil, yang batil sebagai al-haq. Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Akibat apa? Perdebatan. Yang namanya debat itu ya kaum muslimin. Siapa yang menang, dialah yang benar. Siapa yang nampak kalah, tidak bisa menjawab argumentasi lawan, maka dialah yang salah. Itu akibat dari perdebatan. Karena itu akan kita baca pada kesempatan malam hari dan berikutnya tentang ucapan para ulama yang melarang kita menjadikan agama ini sebagai bahan perdebatan. Kalau seorang mau mendengar ilmu dari hadirin umpamanya, sampaikan ilmu. Saya mengerti ayat ini, mengerti hadis ini, dan keterangannya seperti ini. Anda mau keterangan ini sangat jelas, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Namun jika Anda menolak dan ingin membantah-bantahan dengan saya, agama bukan untuk dibantah-bantah. Saya tidak mau berdebat denganmu. Saya kokoh dengan ilmu yang saya sampaikan tadi. Selesai sudah. Jangan mengikuti seleranya dia. Apalagi kita tidak berdebat, cuma tukar pikiran. Eman-eman, pikiran ini suara kayak gini. diganti dengan pikiran yang masih belum jelas, pikiran yang masih kacau, pikiran yang masih sesat, yang tidak terbimbing dengan ilmu. Eman-eman. Tukar pikiran eman-eman. Wis waras diganti sing gemblung. Na'udzubillah min dzalika kaum muslimin. Sehingga agama itu bukan untuk diperdebatkan. Anda bertanya, kami jelas. Sebisa mungkin. Kurang rinci, sebelah mana, dirinci. Tapi kita tidak menerima yang namanya jidal. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Kita masuk kepada beberapa ucapan di antara para ulama. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah pada poin nomor 457 Arbumiyah Sabu Hamsin. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbul kalama fahdharhu. Apabila engkau melihat seseorang dia suka dengan ilmu kalam, maka hendaknya engkau berhati-hati dari dia. Berhati-hati. Seorang belajar ilmu kalam, ayyuhal muslimin, kita tahu bahwasanya ilmu kalam itu bukan dari Islam. Ilmu di dalam Islam hanya di dunia. Disebutkan Imam Syafi'i, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu dalam agama Islam itu adalah sabda, firman Allah, apa yang Allah firmankan. Ini firman Allah Azza wa Jal, dan apa yang Rasulullah sabdakan. Ini namanya ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah. Ini namanya ilmu dalam agama. Wa ma siwa dhalika, adapun selain Al-Quran dan selain As-Sunnah, min wasawisi syayatin, itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Ilmu kalam termasuk wasawisi syayatin, bisikan-bisikan, hasutan-hasutan syaitan. Dalam rangka apa ilmu kalam itu dibikin? Dalam rangka menentang Al-Quran wa Sunnah. Memalingkan kaum muslimin dari Al-Quran wa Sunnah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimu jami'an. Ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat, sama saja kaum muslimin. Dari negeri Persia Romawi, dari negeri-negeri kufar, para ulama zaman dulu mengatakan man tamantaqa faqad tazandaqa. Barang siapa yang dia belajar ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu kalam, maka dia akan menjadi zindiq. Apa itu zindiq? Munafik tulen, asli munafik. Kenapa? Karena ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat, dan ilmu yang semisal itu adalah mengedepankan akal, rasio, logika, perasaan dibandingkan dengan ilmu wahyu. Sehingga mereka kaum muslimin yang belajar ilmu itu tidak ada yang namanya istilah taslim. Belajar ilmu mantik tidak mengenal tunduk kepada syariat. Ilmu itu mengajarkan kebebasan. Bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas berkehendak, bebas berprinsip, bebas beribadah. Itu ilmu itu. Sehingga para ulama mengharamkan belajar ilmu tersebut. Di antaranya Imam Syafi'i. Hukumku, kata Imam Syafi'i, hukumi. Hukumku, bagi mereka yang belajar ilmu kalam, adalah darbu bil jarid, dipukul dengan pelabah kurma. Kemudian diputarkan ke pasar-pasar untuk diberitahukan kepada kaum muslimin, ini orang yang belajar ilmu kalam, hati-hati darinya. Hati-hati darinya. Dipukul dengan belepah kurma, kemudian diseret, diarak-arak untuk dihinakan di hadapan kaum muslimin. Ini Imam Syafi'i. Karena beliau sangat paham sekali bahwa belajar ilmu kalam ini menyebabkan kufur. Karena penentangan yang muncul dari mereka bukan ketundukan yang muncul dari mereka. Bisa dipahami hadirin? Sehingga kalau kita dapati ada orang, ya dia muslim, kita tidak mengkafirkan. Tapi, Masya Allah, senangnya berbicara, padahal dia fadhi, kosong dari ilmu. Buktinya kosong dari ilmu apa? Dia enggak punya hafalan. Hafalan itu wa kaum muslimin fil qalb, di hati kita. Tatkala kita memiliki hafalan ilmu yang syar'i, maka yang akan keluar dari mulut kita pun di bawah naungan ilmu syar'i tersebut. Tidak ngawur. Kalau berpendapat pun dia berhati-hati sesuai dengan ilmu yang dia tahu. Kalau dia tidak tahu ilmunya, dia akan berhenti. Tidak akan berani berpendapat. Mulut ini mengeluarkan apa yang ada di benak kita. Tergantung yang masuk ke telinga kita, masuk ke jiwa kita, itu pula yang akan keluar dari lisan kita. Kalau ilmunya benar yang kita dengar, kemudian masuk ke jiwa kita sebagai prinsip agama, maka akan keluar pula dari lisan kita ucapan-ucapan yang sesuai dengan syar'i, ucapan-ucapan yang tidak melanggar syariat, ucapan-ucapan sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini dia. Tetapi kalau yang masuk ke telinga kita, masuk ke hati kita, ilmu yang batil, ilmu kalam, yang itu bukan sama sekali dari Islam. Sehingga aneh kalau ada orang yang mengatakan, belajar ilmu kalam Islami. Pernah mendengar dangdut Islami? Mungkin ada reggae Islami? Ilmu kalam kok Islami? Dari mana itu ilmu kalam Islami? Ilmu kalam itu bukan dari Islam. Ilmu kalam itu tidak diambil dari Al-Quran, tidak diambil dari Sunnah. Ilmu kalam itu diambil dari orang kufar yang buku-buku mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian mereka menamakan dengan ini filsafat Islami. Filsafat Islami dari mana? Allah tidak pernah mengajarkan ilmu filsafat. Ini dia kaum muslimin. Mereka-mereka yang belajar ilmu itu, mereka-mereka tidak pernah menerima Al-Quran dan Sunnah sebagai prinsip agamanya. Maka yang keluar dari mulutnya pun apa? Omongan yang kotor, yang menyimpang, yang sesat, yang menentang, yang membangkang, menyelisih ayat, tidak menerima hadis sebagai agama dia. Terus. Karena yang masuk ke telinga dia sesuatu yang batil. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kalau engkau menjumpai seorang yang suka dengan ilmu kalam, berhati-hatilah engkau dari dia. Karena tidak ada manfaatnya kita bergaul dengan dia. Yang ada adalah apa? Bahaya yang akan menimpa kita. Malapetaka. Kemudian berikutnya. Waqala aydan. Dan berkata juga beliau. Yani Imam Ahmad bin Hanbal. لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يؤول أمره إلى خير. Janganlah engkau duduk bermajlis belajar dengan sahibu kalamin, orang yang memiliki ilmu kalam, ilmu filsafat. Wain dabani sunnah, walaupun dia di saat itu membela sunnah. Mungkin kaum muslimin itu terjadi. Karena di antara referensi yang dia baca, mungkin ada ilmu yang sunnah. Dia baca hadis, dia juga baca ilmu filsafat, dia baca juga ilmu mantik, dia baca juga riyadus salihin. Tercampur di benak dia. Bisa terjadi orang-orang yang belajar ilmu agama dengan otodidak, kacau bang. Ya, orang-orang yang biasa disebut dengan kutu buku, ada buku apapun dibaca, gemar baca, tidak tahu isinya apa, masuk benar-benar dia, disimpan oleh pikiran dia. Ada buku lagi, baca lagi, entah bukunya, terus blang-blang masuk, tong sampah. Berarti tong sampah pak? Tong sampah itu ada kotoran manusia, ada sampah, ada macam-macam. Otak dia sampah. masuk padanya penyakit-penyakit akidah, penyakit-penyakit kronis, filsafat dan lainnya. Tetapi dia juga membaca Riyadhus Shalihin. Mungkin terjadi. Suatu saat dia membela sebuah sunnah tetapi dengan ilmu mantik dia. Ilmu kalamnya dia. Dia bukan seorang ahlu sunnah. Dilihat dari sistem belajarnya dia. Dia tidak memiliki guru dalam belajar pemahaman yang benar. Maka kata Imam Ahmad, hati-hati dari dia. Walaupun dia itu di saat itu nampak membela sunnah. Tetapi pembelaan sunnah yang dilakukannya di atas ilmu kalam yang dia telah belajar. Maka berhati-hatilah engkau dari dia. Kenapa demikian? Karena akhir dari urusan dia itu bukan kebaikan. Akhir dari urusan dia adalah kesesatan. Bisa dipahami hadirin? Sebagaimana ahlul bid'ah yang lainnya. Ahlul bid'ah berulang kali kami katakan mereka masih muslimin. Tidak kita mengkafirkannya. Selama bid'ahnya tidak mengkafirkan pelakunya. Kenapa kami seperti ini? Terus menerus mengatakannya. Karena jangan sampai ada orang yang menganggap ta'lim kita itu gemarnya mengkafir-kafirkan orang. Tidak sama sekali. Kita tidak pernah mengkafirkan orang kecuali memang dia telah dikafirkan dalam syariat. Dan itu dengan berbagai macam apa? Syurut, syarat-syaratnya yang dibahas oleh Syekh Muhammad Ibn Salah Thaymin dalam kitab Syarah Al-Usulul Thalatsah. Detail di situ. Adapun kalau mengatakan al-bid'ah dalal, itu sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Ahlul bid'ah finnar secara umum. Ahlul bid'ah dalam neraka. Itu sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Nah yang namanya ahlul bid'ah. Masih membaca Quran atau tidak Pak? Masih membaca hadis Nabi? Masih. Masih membaca Bukhari Muslim? Masih. Apakah engkau akan bermajlis dengan ahlul bid'ah itu dikarenakan dia membaca Al-Quran? La, tidak. Apakah kita akan bermajlis dengan ahlul bid'ah ketika dikarenakan dia membaca Sahih Bukhari? La, tidak. Karena apa? Akhir dari urusan dia adalah kesesatan. Hada wa qom ismi. Sehingga kembali kepada perkara yang sudah berulang kali kami sampaikan. Mencari ilmu itu kepada guru yang harus betul-betul engkau seleksi. Yang betul-betul engkau teliti. Dia itu adalah ahlu sunnahkah? Atau dia itu adalah ahlu bid'ahkah? Bisa dibahami hadirin? Dan sebagaimana pula ucapan Imam Ahmad ini. Mungkin ada ahlul kalam yang membela sunnah dalam satu bab. Tetapi dia sesat dalam bab yang lain. Maka hendaknya kalian berhati-hati dari orang yang seperti itu. Karena urusan dia berujung pada kejelekan, pada keburukan. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga pernah kami sampaikan juga ucapan dari para ulama kita, Syekh Rabi, Syekh Salaf Fauzan dan yang lainnya. Tatkala beliau-beliau membahas tentang hadis khawarij. Di mana Rasulullah mengatakan tuhkiruna salatakum ma salatihim, kalian merasa rendah dibandingkan salat kalian dengan salatnya mereka, wasiyamukum ma siyamihim, puasa kalian dibandingkan dengan puasanya mereka. Khawarij ini ya, mereka yaqra'una al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa amal saleh yang ada pada mereka itu dalam rangka agar apa? La taghtarru bihim. Jangan kalian tertipu dengan penampilan khawarij. Salatnya, puasanya, baca Qur'annya. Jangan. Mereka itu kaum yang telah melesat dari agama ini. Seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Atau dari buruannya. La taghtarru bihim. Jangan tertipu. Dengan syaksatul kalam. Indahnya untaian kalimatnya mereka. Bacaan Al-Quran yang merdu. Banyaknya hafalan mereka. Jangan. Tapi kita sudah memberitahukan khawarij zaman dulu. Baik kaum muslimin. Baca Qur'annya sangat indah. Banyak di antara mereka yang hafid bahkan. Tetapi Nabi kita menyebut mereka sebagai kilabun nar. Anjingnya neraka. Syarul qatla tahta bimin sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah kolong langit ini mereka. Walaupun mereka sholat, puasa, dan membaca Quran, jangan kalian tertipu dengan mereka. Hadza huwa. Bisa dipahami hadirin? Ya. Qala Wahb ibn Nabi rahimahullahu ta'ala. Pada nomor ke 459. 459. Nomor berapa? Arbamiyah. Ya. 459. Arbamiyah. 459. Qala Wahb ibn Nabi rahimahullahu ta'ala. Da' al-mira'a wal-jidala an amrika. Fa'innaka la ta'jaz ahad ar-rajulaini. Berkata Imam Wahb ibn Nabi, tinggalkanlah perdebatan, tinggalkanlah jidal dari urusanmu. Karena engkau tidak akan mampu atau la tajis, engkau tidak akan lepas menghadapi salah satu di antara dua orang berikut ini. Yang pertama, rajulun wa alamu minka, orang yang lebih alim daripada kamu. Orang yang lebih alim, lebih pandai, lebih memiliki ilmu darimu, daripadamu. Fakaifa tumari wa tujadil man huwa a'lam minka? Maka bagaimana mungkin engkau mendebat orang yang lebih alim daripada kamu? Bagaimana mungkin engkau mendebat orang yang lebih alim daripada kamu? Kalau kita menjumpai orang yang lebih alim daripada kita, kita duduk di depannya, bersimpuh talabul ilmi. Dia lebih alim kok. Buat apa saya orang yang ilmunya di bawah dia berdebat dengannya? Ini. Atau kemungkinan jenis manusia yang kedua. Itu apa? Warajulun anta a'lamu minhu. Engkau menghadapi orang yang kedua adalah orang yang engkau lebih alim daripada dia. Engkau lebih alim daripada dia. Kalau demikian, fakaifa tumari wa tujadil man anta alam min? Maka untuk apa engkau mendebat orang yang engkau lebih alim daripada dia? Dia jahil, anda alim. Lu ngapain debat sama dia, Pak? Ngapain? Enggak ada fungsinya. Kalau kamu menghadapi orang yang dia lebih alim daripada kita, maka kita bertanya kepada dia tentang ilmu agama. Kita bertanya mengambil ilmu, faedah ilmiah dari dia. Karena dia lebih alim. Kalau kita ketemu sama orang yang lebih jahil daripada kita, kita tidak perlu membantah. Kita arahkan dia. Kita bimbing dia. Kita sampaikan ilmu yang kita tahu. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan para ulama dalam kitab ini terang seperti ini. Ajarkan kepada dia. Tidak perlu kau mendebatnya. Bisa difahami hadirin? Ya. Maka kata beliau, fala yuti'uka faqta dhalika 'alaik. Kalau engkau mendebat orang yang lebih jahil darimu, dia tidak akan ikut kamu. Ya. Dan tidak ada fungsi. Contoh mamanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Seorang di antara hadirin, di antara antum, ketemu sama orang yang jahil, awamun nas, yang tidak pernah mengerti ilmu, enggak pernah ngaji, awam. Kegiatannya hanya rumah pekerjaan saja. Jahil tentang ilmu agama. Ngobrol sama kamu di pos ronda. Umpamanya. Model penyampaianmu kepada dia, model debat. Oh, kuat mancing kok. Disela-selakan dan kemudian kamu mendebatnya dan kamu mencercanya dan kamu merendahkannya. Dan kamu ingin dijadikan sebagai orang yang diangkat dengan debatmu itu di tempat itu. Membikin simpatik atau membikin jengkel, Pak? Jengkel. Membikin jengkel. Orang yang ikut ronda di situ bukan menerima ilmu darimu dengan baik. Tapi kamu, metodemu dalam penyampaian ilmu adalah dengan metode marah-marah. Atau dengan metode jidal, debat. Mungkin namanya orang awam. Menyampaikan sebuah pendapat tanpa ilmu. Tidak mesti kita langsung koreksi dan kita serang. Kemudian kita ngomong hupang centong, goblok. La haula wala quwwata illa billah. Jangan. Orang yang jahil berbicara dengan kejahilannya, tidak mesti ucapan dia itu kita harus bantah dan terangkan di waktu itu. Tidak mesti. Biar dia bicara apa. Kemudian kita bahas satu titik perkara di malam itu. Satu aja. Sisi lain. Sisi itu entah kapan lagi. Sehingga kondisi pos ronda tersebut menjadi sebuah majelis ilmu yang dirindukan oleh mereka. Kapan ya ronda lagi dengan Pak Ustadz ini? Assalamualaikum. Kadangkala kita maunya menasihati saudara, tapi kita nasihatinya apa? Kebablasan. Hah? Sambil marah-marah. Coba kalau kita sikapi dia dengan baik, dia akan mendengarkan ucapanmu. Lambat laun dia akan mengikuti jejakmu. Tapi kalau kamu mendebat orang yang jahil, yang ada apa? Dia akan benci kepadamu, dia akan lari darimu, dan tidak mau lagi mendengarkan ucapanmu. Karena kasar. Dan metode yang dipakai, metode yang jelek. Bisa dipahami hadirin ya. Dan ini terjadi beberapa tempat. Salah seorang di antara teman-teman kita dijauhi oleh masyarakat. Ternyata setelah diketahui, ya caranya dia dalam bermasyarakat yang jelek. Masyarakatnya menolak keberadaan dia bukan karena masyarakat yang jelek. Dia yang kadang kalau ingkarul mungkar menyampaikan sebuah riwayat tetapi dengan penuh apa? Dengan penuh amarah. Ya? Itu sebuah kejelekan yang jangan sampai terjadi. Qala man ibn Isa rahimahullahu ta'ala. In sarafa Malikun ibn Anas rahimahullahu ta'ala yawman minal masjid. Berkata seorang yang bernama Ma'an ibn Isa rahimahullahu ta'ala. Suatu hari Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Ya, ini Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Tabi'in. Bukan sahabat. Ya. Malik ibn Anas. Suatu hari beliau keluar dari Masjid Nabawi. Wahuwa muttaikun ala yadi. Beliau di saat itu memegangi tangan. Ya, beliau sudah tua, memegangi tanganku sambil berjalan. Falahikahu rajulun. Di tengah perjalanan pulang, bertemulah beliau dengan seseorang. Rajul, seorang laki-laki tiba-tiba menemui Imam Malik. Dan aku bersama Imam Malik. Mendengarkan percakapan di antara dua orang itu. Yuqalu lahu Abul Huwairiyah. Abul Hawriyah. Orang ini dikenal namanya Abul Hawriyah. Abul Hawriyah. Kana yuttamu bil irja. Orang ini dikenal dengan pemahaman bid'ahnya. Murji'ah. Dia terkena bid'ah irja. Orangnya disebut dengan murji'ah. Orang ini. Faqala. Orang ini berkata kepada Imam Malik. Pahami betul perdebatan. Apa dialog ini. Bukan perdebatan. Dialog ini. Kita akan dapatkan ilmu besar dari Imam Malik. Dalam dialognya dengan Ahlul Bid'ah. Laki-laki tersebut mengatakan kepada Imam Malik. Ya Abdullah. Wahai Abdullah. Biasa. Kalau orang sana, orang Arab, kalau tidak kenal siapa namanya, dipanggil dengan Abdullah Ta'al. Namanya bukan Abdullah. Tapi karena enggak tahu namanya, Ta'al Abdullah Ta'al. Baru, siapa namamu? Duh, tadi manggil Abdullah. Iya, namamu siapa? Namaku Yusuf. Ya, Yusuf. Tadi dipanggil apa? Abdullah. Ketika tidak tahu, nama. Orang ini memanggil Imam Malik dengan kalimat, ya Abdullah Ta'al. Wahai Abdullah. Isma minni syai'an. Dengarkan ucapanku yang aku akan katakan. Sesuatu yang aku akan katakan kepadamu. Ukallimuka bihi. Aku akan ajak dialog kau dengan ucapanku ini. uhajuka, aku akan debat kamu. Wa ukhbiruka dirai, dan aku akan sampaikan pendapat-pendapatku, akal. Orang ini ngajak apa, Pak? Ajak debat. Mengajak jidal. Saya akan sampaikan ilmuku kepadamu, kamu dengarkan. Kemudian apa yang kau tanggap? Tanggapi dengan ucapanmu. Apa tanggapanmu dengan ucapanmu? Ngajak debat. Ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Faqala, Imam Malik mengatakan, fa in ghalabtani, jikalau engkau dalam perdebatan ini menang, aku kalah, bagaimana? Qala, laki-laki itu mengatakan, in ghalabtuka fattabi'ni, kalau aku bisa mengalahkanmu, maka kamu harus mengikutiku. Inilah dia, wahai muslimin. Dunia perdebatan itu kayak gitu. Gak peduli hak batin. Yang penting kamu kalah, ya kalah. Kamu salah berarti. Kamu harus mengikuti aku. Aku yang menang. Itulah dunia jidal. Dunia yang mengerikan. Nah, konsekuensinya seperti itu. Kemudian Malik menanyakan kembali. Faqala Malik, fa'in ja'a rajulun akhar, fakallamana, faghallabana. Terus kalau seandainya ada orang lain datang kepada kita, dia bicara dengan kita, mengemukakan argumentasinya, dan dia bisa mengalahkan kita berdua, bagaimana kita? Qala, laki-laki itu mengatakan, nattabi'uhu, ya kita ikuti dia. Itulah jidal wahai kaum muslimin. Berpindah dari pendapat ke pendapat, dari paham ke paham, dari pemikiran ke pemikiran. Kenapa? Kalah konsekuensinya mengikuti yang menang. Kalau ada orang yang datang ke kita dan dia menang, maka kita ikuti dia. Qala Malik, berkata Imam Malik, ya Abdullah, wa ya Abdullah. Imam Malik juga enggak tahu namanya dia siapa. Ya Abdullah, ba'dallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidinin wahidin, dengan satu agama. Bukan dengan agama banyak. Dengan satu agama. Dengan satu syariat. Dengan satu akidah. Satu ibadah. Satu. Ya. Wa araka tantakilu min dinin ila dinin. Dan aku mengerti tentangmu. Cara kamu beragama tadi memberitahukan kamu seorang yang berpindah dari agama ke agama, ke agama dan ke agama. Akibat jidal, resikonya adalah apa? Mengikuti yang menang, walaupun yang menang ini bukan muslim sekalipun. Walaupun yang menang itu munafik, kamu harus mengikutinya. Berarti kalau kamu seperti itu, kamu berpindah dari pemikiran ke pemikiran, dari kesesatan ke kesesatan. Padahal agama Allah berapa? Satu. Fabihid, maka diamlah dia. Tidak bisa berbicara. Dia berpindah selama ini mengikuti orang, mengikuti orang, mengikuti orang. Debat, kalah, mengikuti orang. Debat, kalah, mengikuti orang. Terus seperti itu. Agamanya berapa? Tidak pernah satu. Gonta ganti. Nah, itulah akibat apa? Debat. Akibat jidal. Akibat tukar pikiran. Bahasa sekarangnya apa? Sharing. Nah, sharing mungkin lebih tidak sekeras jidal. Jidal bahasa Arab. Debat bahasa Indonesia. Lebih halus, tapi maknanya sama. Ketika Anda dengan lawan bicaramu saling memberikan argumentasi, pada ujungnya beberapa kemungkinan kamu kalah, sehingga kamu menjadi bahan tertawaan. Musuhmu yang al-bid'ah menang, dan dia merasa benar, dan siapa yang mendengarkan debatmu akan membenarkan al-bid'ah itu. Ini menunjukkan kekalahan dan terhinanya sunnah gara-gara tingkahmu. Nah, ini dia. Yang namanya debat itu kaum muslimin akan suara. Menang telak. Telaknya gede-gede. Kamu diam mau ngomong sini mau ngomong enggak bisa, akhirnya kamu seperti ketek ketuluk. Menang bae, Pak. Orang yang ngomong apapun orang mentertawakanmu. Ini mador besar gara-gara kamu. Terhinakan diri. Ya, terhinakan pula sunnah yang kamu bawa. Atau kemungkinan yang kedua, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ini pun jelek. Berarti kamu dengan dia sepadan. Itu jelek ya kaum muslimin. Sunnah dan bid'ah sama. Orang akan menilai sepada baik. Orang yang kalah. Jelek ya kaum muslimin. Itu bukan billati hiya ahsan. Masing-masing punya argumentasi. Orang yang menonton akan berkomentar. KB-KB benar. Dia hujah dewek-dewek. Kesimpulannya seperti itu. Itu pun jelek ya kaum muslimin. Atau kemungkinan yang berikutnya. Kamu menang. Kamu bisa mengalahkannya. Tetapi dia bukan orang yang ingin itu ikut al-haq. Bukan pencari al-haq. Dia sahibul hawa. Walaupun kamu menang debat, dia tidak akan mengikutimu. Lah buat apa dakwe orang kayak gitu? Kesel temen tak cangkeme. Bisa modol-modol. Orang gelemelu. Buang-buang energi. Buang-buang pikiran ilmu eman-eman. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadzakir in nafa'ati dzikra, berikan peringatan olehmu mereka jikalau peringatan itu bermanfaat. Ini peringatan bermanfaat, Bapak. Artinya kalau yang antum ajak bicara ini orang yang memang thalabul ilmi, ingin cari keterangan, ingin cari penjelasan, sampaikan. Karena dia mendapatkan manfaat dari ucapanmu. Tapi kalau orang datang sudah debat ini, sudah debat kusir lagi. Bawa kusir lagi, Pak. Kusir Delman. Dia sudah tidak mau al-haq. Kamu debat terus. Buat apa? Tidak diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi faham hadirin? Sekarang isyanya agak lebih kasih. Itu yang benar siapa, Pak? 25. Ini 23. Ini jamnya 23. Ini 25. Adanya 27. Ini perdebatan sengit tentang waktu. Satu lagi berarti, Pak. 2 menit eman-eman. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati aktsaru tanaqul. Berkata Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan sering berpindah-pindah. Sering berpindah-pindah dari apa? Dari paham ke paham. Dia mungkin tadinya Mu'tazilah debat. Debatnya dengan Khawarij. Kalah dia. Jadilah Khawarij. Ketika dia Khawarij debat dengan Sufi. Kalah. Jadilah dia Sufi. Terus berpindah-pindah. Dari mulut harimau ke mulut buaya. Dari buaya mulut mana lagi, Pak? Lebih panas? Lebih ular piton. Dari mulut ular piton ke tindak buah. Sebagainya. Ular yang lebih besar. Hada kaum muslimin. Jangan engkau jadikan agama sebagai bahan perdebatan. Kalau sudah mendengar qala Allah wa qala Rasul. Diterangkan oleh seorang alim yang terpercaya. Sami'na wa ta'na. Dah. Kita amalkan sesuai yang difirmankan Allah. Dan kita lakukan sesuai yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenang hati ini, sejahtera, damai, mantap, ilmiah, beramal sesuai dengan ilmu, Hamal kelit. Tapi kalau kamu suka berdebat, kamu akan berpindah, berpindah, berpindah, berpindah. Dan yang namanya debat itu kaum muslimin pendukungnya sangat banyak. Seorang yang banyak hafalan, tapi kalah dalam berbicara, kalah juga. Kalah dalam mengolah ucapan, kalah juga. Kalah dalam banyak orang, kalah juga. Kalah telak. Telaknya gede-gede, Pak. Kamu benar, tapi disorak. Kamu menang. Buat apa? Aksar tenakul, Anda akan berpindah, berpindah, berpindah, dan pada ujungnya mati di atas sesuatu yang batil. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah 27. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.